Assalama, ya. Taib, ini al-hiwar ats-tsalits alif, ya. Jadi ini makin ke sana makin naik. Ya, taib, antum tidak perlu, kalau ada yang mau hafalkan silakan, hiwarnya lebih bagus lagi. Ya, tapi cukup sebisa mungkin antum hafalkan kosakatanya, mufradatnya, vokabularinya itu yang antum hafalkan, ya. Jadi enggak perlu banyak-banyak, maksudnya ya yang penting istiqomah, konsisten, ya. Itu intinya seperti itu kalau bahasa. Jadi per ibaratnya begini nih, ya, ibaratnya begini. Antum taruh, saya sering kalau ngajar bahasa Arab itu saya sering bilang seperti ini kepada apa namanya kepada teman-teman. Di depan rumah kita taruh ember misalnya, ember kecil, ya. Setiap hari ember itu kita apa namanya setiap kita mau masuk rumah misalnya, bukan ritual ini contoh, ya. Setiap mau masuk rumah kita masukkan satu kerikil di situ, ya. Masukkan satu kerikil, ya. Berarti 30 hari kemudian apa yang terjadi? Nah, ya minimal ya, minimal di dalam ember tersebut ada 30 kerikil. Nah demikian pula dengan bahasa, terutama bahasa Arab, ya. Kalau misalnya setiap hari antum konsisten, ya, menghafalkan misalnya satu vokabulari, satu mufradat, satu kosakata, ya lihat 30 hari kemudian berarti antum sudah menghafalkan berapa? 30 kosakata. Waktu berlalu 30 hari kita punya 30 kosakata. Tapi kalau kita tidak menghafal, waktu akan berlalu 30 hari, cuma bedanya kita tidak dapatkan apa-apa, benar enggak? Kalau saya tanya sama antum, sesibuk-sibuknya antum, berat enggak bagi antum menghafalkan satu aja kosakata setiap hari, berat enggak? Hah? Kalau ada yang bilang berat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, walaupun sesibuk-sibuknya kita, mungkin kalau bapak-bapaknya atau ibu-ibunya mungkin sesibuk-sibuknya di dapur, rumah tangga, bapak-bapaknya sesibuk-sibuknya cari nafkah, saya yakin dengan saya yakin-yakinnya kalau cuma satu kosakata, insya Allah bisa satu hari, nggak usah 30 kosakata satu hari, satu aja dalam satu hari. Berarti 30 hari kemudian kita sudah punya 30 kosakata. Kemudian kalau antum sudah punya 30 kosakata dipakai, ya, karena kalau tidak dipakai hilang, ya. Aduh air apa ya? Kayak pernah hafal deh, ya. Kayaknya pernah hafal deh gitu kan seperti itu, ya. Ada apa namanya, ada orang misalnya tenggelam pakai bahasa Arab, ya, terus dia bilang Said nih gitu kan. Aduh lupa antum apa ya Said nih, pulang dulu ke rumah lihat kamus, pulang-pulang orang sudah kelelep gitu loh. Ini contoh ilustrasi, ya, seperti itu. Jadi dipergunakan, dipakai gitu loh. Jadi kayak kemarin misalnya ketemu saya yang katakan kemarin itu, ketemu teman misalnya di jalan, assalamualaikum, waalaikumsalam, min ain anta ya akhi, ana minas suqi, ana minal masjidi, ana minal madrasa, ana min, dan seterusnya, ya, kaifa haluka anta, alhamdulillah. Kalau akhwatnya mungkin kaifa haluki anti, dipakailah seperti itu, dipraktikkan, ya. Jadi bukan hanya belajar bersama, tapi sebisa mungkin di luar itu bentuk komunitas, ya, bentuk komunitas. Maksudnya komunitas ini saling memotivasi untuk berbahasa Arab ketika bertemu. Ya, misalnya di akhwat ada 10 orang, ya, bikin perjanjian misalnya, kan tidak ada masalah kan, bukan bid'ah kan. Antum bikin perjanjian, pokoknya di antara bersepuluh ini kalau ada yang bahasa Indonesia, ya, ada yang bahasa Indonesia, mungkin 6 bulan kemudian misalnya, 6 bulan kemudian di antara kita yang 10 ini ada yang berbahasa Indonesia, denda 5.000, masukkan di kotak infak masjid. Misalnya seperti itu. Ikhwan juga seperti itu. Ana yakin cepat itu kalau seperti itu. Tapi kalau ketemu gitu kan, dari mana gitu. Padahal udah tahu min aina gitu kan, gampang sebenarnya min aina, ana minas suki gitu. Kaifa haluka atau kaifa haluki dan seterusnya. Pokoknya dipraktikkan. Ya, dipraktikkan. Jangankan kita yang mungkin belajarnya cuma sekali sepekan gitu. Yang dari Madinah pun belajar gitu kan, yang belajar 4 tahun di sana atau mungkin lebih. Tapi kalau tidak pernah memakai bahasa Arab, insyaallah lupa. Lama-lama lupa, pasti lupa. Ya. Pasti lupa karena ini bukan bahasa ibu kita, bukan bahasa pertama kita. Kecuali kalau memang dari kecil sampai kita usia 30 tahun memang itu bahasa kita, ya. Kemungkinan tidak bisa lupa kecuali kalau kena penyakit amnesia mungkin, ya. Ya seperti itu, tapi ini bahasa orang, jadi mungkin harus terus kita asah dan harus terus kita ulangi. Nanti kalau sudah sering kita ucapkan, keluar otomatis, ya, sama kayak gini sekarang ngomong bahasa Indonesia, apa yang mau keluar gitu loh. ya, nah, tapi perlu kebiasaan. Nah, taib, jadi ana memotivasi diri ana dan antum sekalian, antum dan antuna, ya sebisa mungkin kita pakailah bahasa yang sudah kita pelajari. Kalau misalnya kita baru belajar masmuka, min aina anta, kaifa haluka, ya sudah itu aja. Kalau ketemu baru bisa itu yang dipraktekan, ya. Taib, wallahu alam sawab. Taib, jadi ini antara Ahmad dan Badr, ya. Di sini ada kosakata baru, ya. Di sini ada kosakata baru. Nah, kita baca dulu biar nanti kita lihat satu-satu. Nah, mana siapa yang mau baca sekarang? Mic-nya ada enggak di sini? Ada. Nah, sini. Siapa yang mau baca? Nah, silakan. Siapa yang mau baca? نعم تفضل احمد السلام عليكم بدر السلام هذا اخي هو مدرس بدر اهلا وسهلا احمد هذا صديقي هو مدرس اهلا وسهلا احمد مع السلامه Nah, taib. Di sini ada Ahmadu, ya. Ahmadu. Berarti ini isim gairu munsharif. Nama orang yang wazannya seperti apa? Af'alu. Ya. Ini yang seperti ini semua gairu munsharif. Ya, jadi kita tidak katakan Ahmadun, tapi apa? Ahmadu wa, karena berwazannya af'alu. Ya, sama juga dengan ismu tafdil. Ismu tafdil. Apa artinya ismu tafdil? Ya, dari kata faddala yufaddilu. Isim yang at-tafdil. Contohnya kabirun. Apa? Kabirun. Kemudian kita jadikan jadi ismu tafdil jadi akbaru. Ya, jadilah dia tidak bertanwin. Ini masih bertanwin di sini kabirun. Tapi kalau akbaru dijadikan ismu tafdil maka akbaru. Ya, saghirun. Saghirun. Ya, kita jadikan ismu tafdil jadi aswaru. Ya. Ini namanya ismu tafdil. Ya, wazannya sama kan? Ahmadu af'alu dengan akbaru itu sama. Nah, yang berwazan seperti ini maka dia ismun gairu munsharif. Ya, kalau ada nama orang wazannya seperti ini, bahasa Arab wazannya seperti ini, maka jadilah dia ismun gairu munsharif yang tidak bertanwin. Jadi kalau kita katakan Ahmadu bi Ahmada, bukan bi Ahmadin, tapi bi Ahmada. Kalau atau min Ahmada, bukan min Ahmadin, tapi min Ahmada. Ya, beda kan min Aliin. Ya, min Aliin. Sama-sama min Aliin, min Ahmada itu sama. Namanya ismun majrur. Tapi kalau min Aliin, alamat jarnya dengan apa? Dengan kasrah. Tapi kalau min Ahmada, alamat jarnya dengan apa? Dengan fathah. Kenapa dengan fathah? Karena dia apa? Ismun ghairu munsharif, isim yang tidak bertanwin. Naam, thayyib. Kemudian di situ tadi apa kata baru akhun ya akhi dari kata apa akhun ya apa artinya akhun ya akhun itu saudara ya nah akhun ini dalam bahasa Arab akhun ini bisa bermakna saudara sedara yang ada hubungan kekerabatan. Bisa juga akhun itu yang tidak ada hubungan kekerabatan, tapi mungkin kayak satu akidah, satu agama gitu ya. Kayak orang Islam dengan orang Islam, walaupun tidak kaum muslimin, walaupun tidak sedara, tidak ada hubungan kekerabatan, tapi bersaudara. Ya, dalilnya mana? Innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi, orang beriman itu bersaudara. Walaupun bersaudara, maksudnya walaupun satu darah, ada hubungan kekerabatan, tapi kalau tidak seiman, ya tidak seagama, maka dia bukan saudara. Jadi ini umum. Ya, ini umum. Bisa yang ada hubungan kekerabatan, bisa tidak ada hubungan kekerabatan. Yang lebih khusus dari ini adalah syaqiqun, ya. Syaqiqun ini harus ada hubungan darah. Jadi syaqiqun itu sama dengan akhi atau syaqiqun, tapi syaqiqun ini adik-adik kakak gitu. Ya, jadi kalau anak katakan hadza syaqiqi, itu berarti adik-adik atau kakak, ya. Satu ada hubungan kekerabatan, satu rahim, ya, seperti itu. Nah, itu bedanya akhun dengan syaqiqun. Nah, kalau untuk muannats tinggal tambah ta marbuta, jadi syaqiqatun. Ya, syaqi. Ingat ya, jadi ini harus ada hubungan dengan kekerabatan. Maksudnya satu rahim, ya. Nah, ini mudzakkar, kemudian ini muannats, ya. Nah, di sini akhi tinggal tambah ya, apa namanya di sini, ya ul mutakallim, ya. Jadi akhi, ya, syaqiqati, syaqiqi atau syaqiqati, ya. Ukhti, akhi, ukhti gitu kan, ukhtun, ukhti gitu. Nah, baik, apalagi hadza, ini namanya ismul, apa ini hadza? Nam, hadza ismul, nam, ismul isyarati. Lil qaribi. Ya, lil muannasi di bawah sini ya. Afwan, lil mudzakkari. Hadza ini isim isyarat, ya, isim isyarat. Isyarat sudah jadi bahasa Indonesia. Ismul isyara, isim isyarat menunjukkan kepada lil qarib, yang dekat, yang dijangkau. Lil mudzakkari untuk mudzakkar. Jadi misalnya ini hadza qalamun. Kalau antum dari situ ke sini enggak boleh hadza. Tapi apa? Kalau ana, hadza qalamun. Jadi hadza lil qarib, dekat. Lil qarib ini menunjukkan kepada yang dekat. Lil mudzakkar menunjukkan kepada mudzakkar. Qalamun ini mudzakkar atau muannas? Mudzakkar, berarti hadza qalamun. Ya, hadza qalamun. Kalau antum nunjuk ke sini, boleh enggak hadza qalamun? Enggak boleh, karena ini jauh. Berarti antum bilang apa? Zalika qalamun. Ya, seperti itu. Nah, kalau ana nunjuk, antum dari situ bilang hadza kitabun, misalnya antum pegang hadza kitabun, kalau ana enggak boleh bilang hadza kitabun, tapi zalika kitabun. Ya. Baik, nanti kita pelajari muannasnya. Ini mudzakkar dulu. Ya. Baik, apalagi di situ? Mudarrisun, ya. Mudarrisun, mana mudarrisun? Mudarrisun ini bukan kata aslinya, bukan dari sananya, ya. Mudarrisun. Mudarrisun ini asal katanya dari mana? Naam. Darrasa yudarrisu. Masdarnya tadarisan. Ya. Kemudian isim fa'ilnya mudarrisun. Taib, apa artinya dar rasa? Mengajarkan. Sama sinonimnya muallimun. Ya, muallimun. Ya, ini sama. Ya, mudarrisun, wazannya juga sama. Timbangannya sama, mudarrisun, muallimun. Ini dari kata allama yuallimu ta'liman muallim. Ya, allama yuallimu ta'liman muallimun. Ini mudarrisun, darrasa yudarrisu tadrisan mudarrisun. Ya, jadi mudarris seorang pengajar. Darrasa dia telah mengajar, yudarrisu dia sedang mengajar, tadrisan pengajaran, mudarrisun seorang pengajar. Muallimun seorang pengajar, allama dia telah mengajar, yuallimu dia sedang mengajar, ta'liman pengajaran, muallimun dia seorang pengajar. Ya, jadi ini bukan aslinya dari sana, tapi ini adalah isim yang berasal dari kata kerja, berasal dari sini, darrasa yudarrisu tadris. Nah, ini namanya timbangan, dan ini nanti dipelajari dalam ilmu sorof. Ya, baik. Ada lagi? Apa lagi di situ? Coba lihat akhi, afwan. Apa lagi yang di situ? Kata-kata apa lagi? Apa? Sodikun ya. Ya, mana sodikun? Ya, teman, ya. Tinggal tambah ya ul mutakallim ya. Jadi sodiqi. Kalau yang ini apa artinya? Apa bedanya sodiqun dengan sodikun? As-sodiqul masduq. Siapa yang disebut dengan as-sodiqul masduq? Hah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sodiq yang benar, al-masduq dan yang dibenarkan. Itu bedanya. Kalau sodiq, ya, sodiq itu artinya apa? Sohib, ya, sohibun. Kalau sodiq artinya apa? Benar. Lawannya kadzib. Ya, sama dengan baridun. Apa artinya barid? Ah, kalau barid, pos. Ya, jadi kalau barid dingin, kalau baridun pos. Itu kadang-kadang orang nggak bisa bedakan. Ana baridun. Ya, saya sering dengar ana baridun, ha? Anta barid? Padahal dia mau bilang ana barid. Cold, kan? Kalau barid itu dingin, ya. Tapi kalau barid, ya pos. Ya, tapi banyak yang salah. Jadi dia bilang ana baridun, gitu. Mungkin lebih biasa dia ucapkan, lebih gampang. Akhirnya dia bilang ana barid. Padahal dia bukan barid. Ya, dia adalah manusia, dia bukan barid. Maksudnya dia ana barid, saya dingin. Ya, sama dengan wazannya seperti ini, ya. Sodikun dengan sodik. Ya. Jadi kalau sodik itu bukan, ya, hadza sodiki, ya, Bu, itu salah. Tapi hadza sodiki. Ya, seperti itu. Naam. Artinya apa? Sohib. Ya, sohibun. Ya. Taib. Ada lagi di situ? Apa lagi? Udah. Hah? Apa? Muhandis. Apa artinya muhandis? Ya, muhandis itu insinyur. Muhandisun. Ya, muhandisun ini insinyur atau arsitek. Ya, seperti itu nama. Taib, ada lagi? Udah? Sudah ya? Sudah. Hah? Apa? Ma'assalama. Apa artinya ma'assalama? Selamat apa? Ma'assalama. Kalau mau berpisah biasanya begitu ya. Ma'assalama. Apa ya kalau bahasa kita ya? Iya, kalau bisa, kalau biasanya kita diterjemahkan dengan apa? Sampai jumpa lagi biasanya seperti itu. Ma'assalama. Ya. Ma'assalama. Kalau bahasa Inggris mungkin kayak see you later gitu ya. Ah, mungkin bisa diterjemahkan seperti itu. Ya. Ma'assalama. Wallahu a'lam. Taib, sebenarnya tuntunan syariat kita kalau misalnya kita mau berpisah atau misalnya ada orang kita ketemu dengan teman terus dia bilang saya mau ke Beji gitu ya, atau mau ke Cikampek misalnya, kita ngomong apa tuntunannya? Nam fi amanillah, Ya itu dia, jadi doa ya seperti itu. Jadi jangan hanya masalama aja. Ya boleh antum ucapkan masalama, tapi antum juga katakan fi amanillah ya. Masalama juga itu sebenarnya doa juga. Masalama artinya rafat kesalama. Maksudnya semoga keselamatan menyertaimu gitu seperti itu. Nah. Taib. Kemudian al-hiwar ats-tsalits ba ini sama ya sebenarnya ya. Sama, yang berbeda cuma ininya aja, apa namanya? Yang berbeda cuma penggunaannya saja. Kalau akhi untuk laki-laki, maka kalau untuk wanita apa? Ukhti ya, jadi akhun ukhtun. Ya. Akhun ukhtun. Itu umum, bisa dipakai ukhtun ada hubungan kekerabatan atau juga tidak ada hubungan kekerabatan ya, yang penting seiman ya, namanya bisa kita katakan ya ukhti gitu. Tapi kalau syakikatun itu satu rahim ya, kandung, saudara kandung ya. Naam. Taib, tabibatun, apa artinya tabibatun? Naam, tabibatun. Kalau untuk mudzakkar tinggal hilangkan ta marbutannya saja, jadi tabibun. Ya, tabibun. Masih biasa dipakai enggak dalam bahasa Indonesia tabib? Tabib. Masih. Ya itu dari sini tabib, ya. Ya, tibbun. Tibbun itu pengobatan. Tibbun. Ya, biasa dengar kan tibbun nabawi. Tibbun nabawi artinya apa? Pengobatan ala nabi gitu. Jadi tibbun. Ya. Ya, tabibun ya apa namanya seorang dokter ya. Taib, enggak ada yang susah di sini ya. Ini kita sudah selesai al-hiwar ats-tsalits alif dan al-hiwar ats-tsalits ba. Taib, nanti akan kita lanjutkan al-mufradat ya, halaman 7 insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Taib, mungkin sebelum kita akhiri kalau ada yang antum mau tanyakan di seputar yang sudah kita pelajari tadi silakan. Nah, ada yang mau tanyakan? Nah, mau nanya antum? Mau nanya? Enggak. Ada yang mau tanyakan? Nah, makhwatnya kalau ada yang mau tanyakan, tafadhol. Baik, kalau sudah tidak ada yang menanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada yang salah itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru yang saya ucapkan, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan tersebut. Kita tutup dengan doa, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.